Sama Abu Bapak apa sekarang? Wala wa alla yusallita. InsyaAllah pekan depan giliran yang Abu Aisyah sama bertiga lagi ya. Abu Aisyah bab apa? Mana Abu Aisyah? Bab apa? Bab Majah Filquran, agak jauh ya. Usahakan dulu menyusul, nanti antum ya. Nanti menyusul dulu, kalau sudah sampai bab nyantum, Abu Aidullah, bisa menyusul antum. Supaya bertiga. Hah? Bisa, langsung. Baik. Hah? Abu Aisyah. Berarti terbagi berapa lagi? Baik, usahakan Abu Aidullah pekan depan ya. Menyusul Abu Aisyah nanti supaya lebih hemat waktu. Baik, kita lanjutkan. Kita telah masuk pada bab Al-Thani Was-Salasun, bab yang ke-32. Babu qawlillahi ta'ala, babu firman Allah subhanahu wa ta'ala, إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. Surah Ali Imran ayat 175. Baik, pada bab ini beliau akan membawakan pembahasan yang berkaitan dengan al-khawf, berkaitan dengan rasa takut. Ya, dan telah kita terangkan ya, kenapa beliau sebutkan al-khawf setelah al-mahabbah. Baik. Kemudian juga telah kita sebutkan bagaimana pentingnya seorang hamba memiliki rasa takut di dalam hatinya, dan keutamaan adanya rasa takut pada diri seorang hamba. Ini telah kita sebutkan ya. Baik. Ikhwana fi din azzakumullah. Karena takut adalah ibadah, dia adalah ibadah al-qalbiyah, ibadah hati. Ya, bahkan termasuk a'zamul ibadat wa ajalliha. Ibadah yang terbesar dan ibadah yang termulia, maka dimasukkanlah pembahasan ini dalam kitab Tauhid. Sebab al-khawf adalah ibadah. Kalau begitu, hanya boleh diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang menyerahkan rasa takutnya kepada selain Allah, maka dia telah mencacati tauhidnya. Taib. Ikhwana fi din, barakallahu fikum. Kalau begitu, bagaimana status hukum bagi orang yang menyerahkan atau memiliki rasa takut kepada selain Allah? Ya, bagaimana tauhidnya? Takut kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia takut kepada Allah, jelas itulah orang yang bertauhid. Apalagi takutnya kepada Allah di atas takutnya pada seluruh makhluk. Ya, maka itu adalah orang yang sempurna tauhidnya. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya ada orang yang takut kepada selain Allah? Hukumnya bagaimana? Baik, tergantung takutnya takut apa. Oleh karena itu, para ulama menyebutkan takut kepada selain Allah itu ada beberapa macam. Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah dalam syarah kitab Tauhid, dalam kitabnya I'anatul Mustafid, syarah kitab Tauhid, beliau menyebutkan bahwa al-khawf salatatu anwa'. Takut, maksudnya takut kepada selain Allah ya, itu ada tiga macam. Ada tiga macam. Ini penting dipahami agar kita benar dalam memahami tauhid. Kata beliau, annahul awwal, jenis yang pertama, khawfus sir. Ada namanya khauf as-sir. As-sir artinya rahasia. Takut rahasia. Ya. Yang pertama ini juga disebut dengan nama khauful ibadah. Sama. Jadi kadang ulama memberikan takbir ungkapan khauful sir, kadang memberi ungkapan khauful ibadah. Sama ya. Khawful sir dengan khawful ibadah. Ini yang pertama. Khawf yang sifatnya ibadah atau sifatnya rahasia. Bagaimana itu yang dimaksud dengan khawful ibadah? Kata Syekh Shalal Al-Fauzan, wa huwa, yaitu al-khawf alladhi yakunu ma'ahu ibadatun li ghairi Allahi aw tarku lima awjaba Allah. Yaitu takut, ya, takut yang menyebabkan dia beribadah kepada selain Allah. Takut yang kemudian melahirkan ibadah. Takut yang menyebabkan ibadah kepada selain Allah. Atau meninggalkan apa yang Allah wajibkan. Ini yang dimaksud dengan khauful ibadah. Takut yang menyebabkan dia melakukan ibadah kepada selain Allah atau meninggalkan kewajibannya gara-gara takutnya. Jelas? Baik. Wa ma'nahu, untuk lebih jelasnya lagi, maknanya, makna ucapan beliau supaya lebih jelas. Ya, walaupun sudah jelas ya. Takut, takut itulah yang menyebabkan dia beribadah kepada selain Allah. Ya. Lebih jelasnya lagi kata beliau, maknanya adalah ayakhafal insanu min ghairillahi minal asnami wal awsani wa ma ubida min dunillahi minal kuburi wal adriha. Ya. Seseorang takut kepada selain Allah. Apakah itu asnam, berhala, patung? Ya. Atau semua yang disembah selain Allah, dia takut di situ. Yang diibadahi oleh orangnya, takut dia di situ. Ya. Minal kubur. Ya, ataukah takut kepada kuburan yang dikultuskan oleh orang, yang diibadahi oleh orang ada kuburan, dia juga takut di situ, kuburan penghuninya. Aw yakhafu asyaitan wal jin. Atau dia takut kepada syaitan dan jin. Naam. Wa yataqarrabu ilaihim bima yuhibbuna min asy-syirki billahi min ajli an yaslama min syarrihim. Maka dia pun bertaqarrub, melakukan taqarrub kepada yang ditakuti tadi, ya, agar supaya dia bisa selamat dari kejelekannya. Bisa? Baik. Jadi gambarannya dia takut kepada yang diibadahi, ya. Ada misalnya di sana kuburan, ya, kuburan ini ramai didatangi oleh orang. Dan berkembang cerita bahwa ini kuburan kalau tidak diziarahi bahaya. Ya. Kalau tidak diziarahi kuburan bahaya. Ya. Maka apa dia pun terpengaruh dia dengan cerita-cerita itu. Kalau kamu tidak datang ziarah ke sana, maka bisa berakibat bahaya pada dirimu, atau pada istrimu, atau pada anakmu, atau pada siapa saja keluargamu. Terus apa yang dilakukan supaya selamat? Ya, kamu datang ke sana bawa kambing, kan, sembeli di sana supaya kamu selamat, keluargamu selamat, anakmu selamat. Nah, ini yang dimaksud dengan khauful ibadah, takut yang ada pada dia yang kemudian melahirkan ibadah. Contoh yang lain. Ya. Ada misalnya sebuah tempat yang dikeramatkan oleh orang. Berkembang cerita ini tempat kalau tidak diletakkan sesajen, maka penduduk kampung bisa kena bala semua. Kenapa? Sebab ada penghuninya. Siapa penghuninya? Roro Kidul misalnya. Kalau tidak penghuni sekitar pantai laut selatan tidak datang membawa sesajen di pantai laut selatan, maka Nyi Roro Kidul marah, dan bahaya kalau dia marah. Apa bahayanya? Wah, pokoknya banyak, macam-macam. Ada orang tiba-tiba sinting, ada orang tiba-tiba bangkrut usahanya, macam-macam, ya. Oh, bahaya itu kalau begitu. Wah, terpengaruh dia, kan? Muncul rasa takutnya kepada Nyi Roro Kidul yang tidak ada hakikatnya, ya. Tidak ada hakikatnya, itu hanya cerita. Mana ada. Ya. Tapi, kemudian akhirnya dia tanya, apa yang dilakukan supaya kita selamat? Ya, gampang, kamu bawa saja telur, bawa ini, bawa lepas saja ke. Nah, inilah yang disebut dengan khauful ibadah. Takutnya kepada selain Allah yang kemudian menyebabkan dia mengibadahi yang ditakuti itu. Itu gambarannya, itu ringkasnya. Jelas ini? Ini yang dimaksud dengan khauful ibadah. Naam. Ikhwana fid din barakallahu fikum. Ya. Takut yang seperti ini, ya, Takut yang seperti ini, inilah yang haram dan syirik. Ini takut yang hukumnya syirik dan syiriknya syirik besar, mengeluarkan dari agama. Syiriknya syirik besar, mengeluarkan dari agama. Na'udzubillah. Jelas ya? Syekh Shalal Fauzan itu menjelaskan, fahada syirkun akbar, yang ini syirik besar, yukhriju minal millah, mengeluarkan dari agama. Wah, ini banyak ini. Bahaya ini, ya. Banyak, rata-rata orang seperti itu. Kenapa dia membawa sesajen? Tidak lain karena takutnya kepada penghuni tempat itu. Iya. Sayyid. Kenapa dia kemudian jauh-jauh meninggalkan tempatnya datang ke sini? Ya, karena di sini ada anunya. Kalau dia tidak bawakan pisang, maka anaknya akan sakit terus. Nanti sembuh anaknya, nanti anaknya bisa sembuh kalau dia sudah datang ke tempat tersebut dan melakukan ini dan melakukan itu. Wah, ini syirik dan mengeluarkan dari agama. Yang pertama ya, barakallahu fikum. Baik. Ikhwana fiddin azzakumullah. Ya. Yang seperti ini, ya, inilah yang dilakukan oleh taib orang-orang yang memusuhi para nabi dan para rasul. Ya. Seperti disebutkan misalnya dalam Al-Qur'an, kisah Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam tidak mau mengibadahi yang mereka sembah, maka mereka menakut-nakuti Nabi Ibrahim. Kalau kamu tidak anu sama sembahan kami, begini, begini, begini. Ditakut-takuti kan? Akan begini kamu, akan begini kamu, akan begini kamu. Ya. Maka langsung Nabi Ibrahim menjawab. Ketika Nabi Ibrahim ditakut-takuti dengan sembahan yang mereka sembah, Nabi Ibrahim menjawab, wa kaifa akhafu ma asyraktum? Bagaimana mungkin aku takut terhadap apa yang kalian persekutukan? Tidak mungkin aku takut. Kenapa aku takut? Dan bagaimana bisa aku takut, ya, kepada sekutu-sekutu yang kalian persekutukan? Wa la takhafuna annakum asyraktum billah. Sementara kalian tidak takut kepada Allah, padahal kalian sudah mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Harusnya kamulah yang takut, bukan saya yang harus takut. Iya. Bagaimana mungkin saya takut kepada sekutu-sekutu kalian yang tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi mubarak. Harusnya kalianlah yang takut kepada Allah, sebab kalian telah mempersekutukan Allah. Jadi ada upaya-upaya dari mereka ketika Nabi Ibrahim mendakwahkan kepada mereka tauhid, maka mereka menakut-nakuti Nabi Ibrahim supaya Nabi Ibrahim apa? Ikut bersama mereka menyembah yang mereka sembah. Ya, jadi itu yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu kepada nabinya. Nabinya seperti apa yang dialami oleh Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Nabi Hud pun demikian. Ketika Nabi Hud mengajak mereka untuk bertauhid, ya, beribadah hanya kepada Allah, maka apa yang mereka lakukan kepada Nabi Hud? Mereka berkata, inna kulu illa taraka ba'du alihatina. Inna kulu illa taraka ba'du alihatina bisu. Kata mereka kepada Nabi Hud, ya, tidak ada yang bisa kami sampaikan kepadamu kecuali. Tidak ada yang bisa kami sampaikan kepadamu wahai Nabi Hud kecuali i'taraka ba'du alihatina bisu. bahwasanya sebagian sembahan yang kami sembah itu menimpakan kejelekan kepadamu. Kalian ditakuti ya. Kalau kamu begini-begini ya, tidak ada yang bisa kami sampaikan kepadamu. Peringatan saja kami, peringati saja kamu, bahwa kalau kamu terus seperti itu, bahkan tidak mau ikut bersama kami, maka sebagian yang kami sembah nanti akan menimpakan kepadamu kejelekan. Para ulama tafsir menyebutkan bahwa yang dimaksud su di sini adalah penyakit gila. Kamu nanti gila, dibuat gila oleh sembahan kami. Hati-hati kamu, kalau kamu begitu-begitu terus memperingati kami, bahkan tidak mau ikut kepada kami, itu nanti sembahan kami ini sebagiannya, bukan semua, sebagian saja, itu nanti akan membuat kamu jadi sinting. Nah, itu dia. Baik. Nah, Nabi Hud alaihi salatu wassalam ketika ditakut-takuti seperti itu, qala, Nabi Hud berkata, inni ushidullah washhadu anni bari'um mimma tusyrikun. Itu jawabannya Nabi Hud. Inni ushidullah, sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah, aku mempersaksikan diriku kepada Allah. Washhadu, dan kalian semua saksikan. Ketika mereka sudah begitu kepada Nabi Hud, apa jawaban Nabi Hud? Perhatikan, dengarkan, aku bersaksi kepada Allah, aku mempersaksikan diriku kepada Allah, dan kalian seluruhnya saksikan. Sesungguhnya aku berlepas diri. Sesungguhnya aku berlepas diri. Mimma tusyrikun, dari semua yang kalian sembah selain Allah. Tidak ada aku takuti. Kalau kalian mengatakan sebagiannya, bukan semua, sebagian ini, apalagi kalau semua, wah, takut kamu, sebagian saja bisa membuat kamu gila. Apa kata Nabi Hud? Saksikan, saksikan, dengarkan, aku berlepas diri dari semua yang kalian sembah, bukan sebagian, semuanya, selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Nabi Hud, fakiduni jami'a summa la tundirun. Kalian semuanya silahkan susun rencana. Semuanya, kalian semua, kiduni, silahkan kalian membuat tipu daya untuk saya, membuat makar untuk saya. Silahkan datangkan apa yang kalian ancamkan itu kepada saya. Kalau kalian mengatakan akan membuat saya gila ini, silakan semua beserta berhalamu semua bersatu padu membuat makar untuk saya, datangkan. Ayo semuanya. Summa la tundurun, dan jangan menunda, cepat. Tidak perlu menunda, cepat-cepat. Segera. Saya tunggu. Inni tawakkaltu 'ala Allah, Rabbi wa Rabbukum. Sesungguhnya aku hanya bertawakal kepada Allah, sebab Allah lah yang menimpakan bahaya, dan Allah yang mengangkat bahaya, Allah yang memberi manfaat, dan Allah yang menghilangkan manfaat. Bukan sembahan kalian, bukan kalian. Maka silakan kalian bersatu padu. Ya, kalian bergotong royong semua, panggil semua sembahanmu, timpakan bahaya kepadaku. Aku hanya berserah diri kepada Allah, Rabbi wa Rabbukum, Rabbku dan Rabb kalian. Ya, penciptaku dan pencipta kalian semua. Jadi itu jawabannya. Ditakuti bukan malah takut Nabi Hud, malah menantang, ayo coba semuanya. Jangan lama-lama, cepat. Jangan lama-lama. Demikian pula Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah juga diancam seperti itu oleh kaum musyrikin Quraisy. Ketika Nabi Muhammad terus menjelek-jelekkan sembahan mereka, menerangkan aib dan kekurangan sembahan mereka, maka mereka pun menakut-nakuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, itu diterangkan dalam Al-Qur'an ya. Ketika mereka menakut-nakuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir ya dari Ma'mar qala, Ma'mar berkata, qalu lin nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata kepada Nabi. Jadi mereka berkata kepada Nabi, setelah Nabi tidak bisa lagi dihalangi, maka mereka mengancam Nabi. Apa kata mereka? Latakuffanna an syatni alihatina, wahai Muhammad, latakuffanna, ya, kamu berhenti, kamu berhenti, kamu tahan dirimu, kamu berhenti dari mencela sembahan-sembahan kami. Dikuatkan dengan nun taukid, ya, latakuffanna, betul-betul berhenti kamu, begitu ya, penegasan, kamu berhenti Muhammad mencela sembahan kami. Kalau tidak, kalau kamu tidak mau berhenti wahai Muhammad, dengan nun taukid lagi ya, supaya Muhammad itu ketakutan ya, makanya dikasih nun taukid, kamu berhenti. Kalau tidak, kalau tidak, ada yang bahaya menimpa kamu. Apa itu? Kata mereka, au lana'murannaha. Taib, kalau tidak, kami akan perintahkan sembahan-sembahan kami. Kami akan suruh sembahan-sembahan kami yang kamu cela itu, kami akan suruh mereka untuk apa? Sama dengan apa? Anunya Nabi Hud tadi. Kami akan suruh mereka membuat kamu menimpakan kepadamu penyakit stres, penyakit tidak waras. Kami akan menyuruh sembahan kami menjadikan kamu orang gila. Nah, itu juga ancaman mereka kepada Rasulullah. Maka Allah menurunkan ayat. Allah menurunkan ayat, alaisallahu bikafin abdah. Alaisallahu bikafin abdah. Ya, Allah turunkan ayat, bukankah Allah subhanahu wa ta'ala itu yang mencukupi semua hambanya? Bukankah Allah itu yang mencukupi semua semua hambanya? Wa yukhawwifunaka billadina min duni, dan mereka wahai Muhammad menakut-nakuti kamu ya dengan wali-walinya, yaitu sembahan-sembahannya tadi. Mereka menakut-nakuti kamu dengan sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ikhwan fillah azakumullah, oleh karena itu ya, apapun yang disampaikan oleh manusia berkaitan dengan sembahan mereka, cerita-cerita apapun, jangan percaya dan jangan pernah ada rasa takut. Wah, anu tadi di sini terbukti, dan terbukti betul-betul ketika dia tidak menyumbang, tidak memasukkan sumbangan ke kota amal itu, wah langsung terbalik mobilnya. Padahal sudah diperingati dia, setiap orang lewat harus mencelen di sini. Kalau tidak, wah bahaya nanti di jalan. Nah, ketika dia tidak peduli dengan peringatan kami, maka betul-betul truknya terbalik. Bagaimana kalau ada seperti itu? Kenyataan ini terbukti kok. Bukan hanya sekali dua kali, setiap truk yang lewat tidak menyumbang itu terbalik semua itu. Wah, bagaimana ini? Hah? Dipercaya? Wah, kalau itu percaya, musyrik antum. Terus bagaimana itu? Apa jawabannya? Hah? Terbaliknya truk itu bukan gara-gara itu. Tidak ada hubungannya. Terus kenapa terbalik? Ya takdir Allah. Allah takdirkan. Allah takdirkan akan tertimpa musibah di jalan ini. Bukan sebabnya itu. Tidak ada hubungannya. Ya. Dan boleh jadi Allah subhanahu wa ta'ala taib melakukan seperti itu sebagai ujian. Ujian. Semakin diuji. Ya, betul. Yakin tidak dengan tauhid atau dia akan terpengaruh dengan kejadian-kejadian seperti itu? Ya. Baik, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah azza wa jal. Nah, sama seperti apa namanya? Mungkin juga ada kejadian-kejadian orang yang menyumbat terbalik polisi juga. Kan begitu. Itu juga buktinya. Dia setelah menyumbat terbalik mobilnya. dicarikan. Ya, kalau dia tidak bisa menerima dengan ilmiah, ya dicari juga secara logika. Ya. Tapi buktinya banyak juga orang yang menyumbang di situ, tapi juga anggota apa banyak juga susahnya, maka semakin susah hidupnya. Dan kita harus yakin, ikhwah sekalian, orang ketika melakukan kesyirikan itu tidak akan pernah merasakan ketenteraman dalam hidupnya. Saya yakin. Kita harus yakin itu. Ya, sudah lewat pembahasan-pembahasan kita, ya, pembahasan tentang orang yang melakukan jimat-jimat, orang yang membuat jimat-jimat, apa kata Nabi? Fala wada Allahu lahu. Ya, lam yaj'al apa? Allah tidak menjadikan hidupnya tenang. Itulah orang yang melakukan kesyirikan. Dia tidak akan merasakan ketenangan dalam hidupnya, bahkan selalu dihantui rasa takut. Selalu dihantui rasa takut. Ada pun orang yang bertauhid, orang yang selalu menyerahkan dirinya kepada Allah, ya, itulah orang-orang yang akan mendapatkan ketenangan dalam hidupnya. Yang kedua, jenis takut yang kedua, azan dulu. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah azza wa jal. Baik. Jadi sudah paham yang pertama tadi, ya, khauf al ibadah itu yang musyrik, syirik besar. Dan hati-hati ikhwani fiddin, kaum muslimin harus hati-hati. Sebab biasanya orang-orang yang membuat cerita-cerita ini, anu ini angker, ada penunggunya ini, ya, atau ini kuburan, ini anu ini, banyak dibuat kisah-kisah, ya, dibuat cerita-cerita karangan sendiri, kebohongan. Dan biasanya orang yang membuat itu, apa yang dia cari? Hah? Fulus. Itu yang dia cari, supaya orang ramai berdatangan ke kuburan itu dan dia menjadi penunggunya. Iya atau tidak? Siapa yang membuat cerita itu? Masyarakat setempat. Kenapa dia buat cerita seperti itu? Karena dunia yang dia ingin cari. Supaya banyak orang berziarah, mereka lah sebagai juru kuncinya. Hah? Maka macam-macam, ada yang jualan mereka yang dibutuhkan. Ya, jualan kambing, jualan bunga-bunga, jualan ini, jualan itu. Baik, itu umumnya seperti itu, ya. Yang membuat cerita-cerita begitu supaya dia kaya ketika orang datang berziarah. Baik. Sebab orang yang datang itu pasti membayar. Pasti membayar, kan? Ada tiketnya masuk. Iya. Baik. Kemudian yang kedua, jenis yang kedua, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, ya, an-naw'u tsani min anwa'il khauf al-madmum. Takut yang kedua adalah takut al-madmum, takut yang tercela. Jadi yang kedua, takut yang sifatnya tercela. Tapi bukan syirik besar. Tapi tercela takut ini. Dan ini termasuk syirik kecil. Tidak syirik besar, tapi syirik kecil. Yang bagaimana itu? Ayatrukal insanu ma awjaballahu alaihi minad da'wati ilallah wal amri bil ma'ruf wan nahi 'anil munkari khaufan minan nasi ay yu'duhu aw yudayiquhu aw yu'adzibuhu fayatruku al amra bil ma'ruf wan nahi 'anil munkari wad da'wata ila Allah wa bayan al haqq khaufan minan nas fa hadha syirkun asghar wa huwa muharram. Ya, kata beliau, yang kedua ini adalah takut yang tercela, yaitu seseorang meninggalkan apa yang Allah wajibkan baginya karena takutnya. Gara-gara takutnya tadi, kepada selain Allah, sehingga dia meninggalkan apa yang Allah wajibkan kepadanya. Allah perintahkan begini, dia tidak lakukan. Kenapa? Takut. Allah larang ini. Kenapa? Ternyata dia tidak tinggalkan. Kenapa dia tidak tinggalkan? Takut. Takut apa? Takut ini, takut itu, takut itu. Sesuatu yang Allah wajibkan, apakah Allah wajibkan untuk dilaksanakan atau Allah wajibkan untuk ditinggalkan? Maka dia tidak laksanakan. Kenapa? Ada rasa takutnya. Takut itulah yang menyebabkan dia meninggalkan kewajiban. Jelas? Diperintahkan sholat. Wajib? Wajib. Dia tidak sholat. Kenapa? Takut. Takut sama siapa? Takut sama toke. Toke. Ci. Takut sama ci. Kenapa memangnya? Kalau kita pergi sholat, dipecat kita. Takut saya. Wah, ini dia. Iya. Tayyib. Disuruh. Pokoknya kewajiban. Sesuatu yang Allah wajibkan, ya. Wah, di sini banyak tenggelam di sini. Banyak kita tenggelam di sini. Iya. Kalau takut ibadah, tidak ada, sebab kita orang berakal. Tetapi di sini banyak orang tenggelam karena hawa nafsu. Hawa nafsunya dipertuhankan. Hawa nafsunya yang diikuti. Kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan untuk dilakukan atau ditinggalkan, dia tidak bisa laksanakan. Kenapa? Takut kepada manusia. Takut kepada tertentu. Jelas ini? Nah, ini yang dikatakan oleh Syekh, ini hukumnya adalah syirkun asgar dan haram. Syirik kecil. Syirik kecil. Kiaskan saja yang lain, bentuk-bentuk yang lain. Allah perintahkan untuk meninggalkan ini. Jangan kamu begitu, tinggalkan itu. Dia tidak mau tinggalkan. Kenapa? Takut. Kalau saya tinggalkan, takut saya begini. Takut nanti begini. Lakukan itu, tidak bisa saya lakukan. Kenapa? Takut saya. Kalau saya lakukan begini, nanti begini-begini. Jelas? Nah, ini dia. Syirik kecil. Kalau di sini banyak mungkin kita yang mengalami ini. Ya, banyak. Alhamdulillah. Termasuk kata beliau adalah akhirnya karena takutnya tadi kepada manusia, akhirnya dia meninggalkan dakwah. Meninggalkan berdakwah di jalan Allah, meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa? Khaufan minan nas, takut kepada manusia. Jangan sampai nanti manusia menyakiti dia atau menyempitkan hidupnya atau menganu rezekinya atau tidak mau dia menyuarakan yang mana yang benar, yang mana yang salah. Tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar, menjelaskan yang ma'ruf dan menjelaskan yang mungkar. Kenapa? Takut. Kenapa takut? Takut dari apa? Macam-macam kan. Baik. Ini yang kedua. Jadi apa saja Allah wajibkan ya? Termasuk yang Allah wajibkan kan amar ma'ruf nahi mungkar. Setiap orang yang punya ilmu, bukan hanya ustaz, bukan hanya dai, setiap orang yang punya ilmu maka wajib baginya untuk menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Harus disampaikan. Itu batil, sampaikan. Itu batil. Ya, paham ya? Baik. Kapan Anda meninggalkan karena takut kepada manusia, maka kata beliau, inilah yang dimaksud beliau di sini ya. Seorang manusia meninggalkan apa yang Allah wajibkan ya kepadanya, apakah itu dakwah atau amar ma'ruf nahi mungkar, karena takut kepada manusia, jangan sampai manusia menyakitinya atau menyempitkannya atau menyiksanya, maka dia meninggalkan perkara yang wajib tadi, maka ini fahada syirkun asgar, ini syirik kecil, wahwa muharram, dan ini hukumnya haram. Ya. Baik, ikhwan fi din azakumullah, dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Ahmad bin Hibban juga, Nabi bersabda, ya, la yahkiranna ahadukum yaumal qiyamah. Jangan sekali-kali kalian menghinakan diri kalian pada hari kiamat. Jangan kalian menghinakan diri kalian pada hari kiamat. Allah ingin mengangkatmu tapi kamu rendahkan dirimu sendiri pada hari kiamat. Sahabat bertanya, Rasulullah, kaifa yahkiru ahaduna nafsahu? Bagaimana seseorang itu dikatakan merendahkan dirinya? Bagaimana bentuknya? Apa yang dilakukan dia sehingga dia merendahkan diri kepada hari kiamat? Kata Nabi, yara amran lillahi fihi maqal. Dia melihat, dia menyaksikan ada sesuatu pada agama Allah. Sesuatu itu butuh di apa? Butuh dikomentari. Artinya kesalahan. Itu kesalahan yang butuh dikomentari, butuh ditegur, butuh disampaikan. Tetapi dia tidak menyampaikan, la yaqulu fihi, dia tidak sampaikan. Iya. Maka di hari kiamat ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya fulan, ma mana'aka an taqula fiyya kada wa kada Wahai fulan, apa yang menghalangi kamu, yang menyebabkan kamu tidak menyampaikan pada agamaku begini, begini, begini. Kenapa kamu tidak sampaikan pada agamaku begini, begini? Dalam kala kamu tahu, kamu lihat itu, dan kamu mengerti itu salah. Kenapa kamu tidak berkomentar? Kenapa kamu tidak sampaikan? Apa sebabnya? Itu kata Allah kepada sang hamba itu. Apa jawaban hamba? Khasyatun nas. Takut kepada manusia. Jawabannya takut kepada manusia. Apa kata Allah? Fa iyyaka kunta haqqan an takhsha. Hanya kepadakulah seharusnya kamu takut, kata Allah. Hanya kepadakulah seharusnya kamu takut. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan yang lainnya. Disebutkan oleh banyak ulama dalam buku-buku syarah kitab Tauhid. Syekh Shalih Fauzan juga menyebutkan hadis ini. Ya, dan rata-rata syekh, para masyayikh yang mensyarah kitab Tauhid menyebutkan hadis ini. Ya. Baik. Khana fi din barakallahu fikum. Ya. Ada juga hadis yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Sahihah, bila sahihkan hadisnya, kata beliau, la yamna'anna rajulan haibatun nasi ay yaqula bihaqqin idza 'alimahu. Jangan sekali-kali, ya, takutnya kepada manusia menghalangi orang, menghalangi dia untuk mengucapkan kebenaran jika dia sudah tahu itu benar. Jangan sekali-kali, ya, jangan sekali-kali, kata Rasulullah, takutnya kepada manusia menghalangi seseorang untuk mengucapkan kebenaran, menyampaikan kebenaran jika dia telah tahu itu benar. Itu larangan, ya, dari Nabi. Larangan. Nabi melarang kita untuk diam dari kebenaran yang kita ketahui. Jelas, ya? Hadis ini sahih. Al-Syeikh Al-Albani rahimahullah, Syeikh Al-Albani setelah menyebutkan hadis ini dan beliau mensahihkan hadisnya, beliau berkata, perhatikan ucapan beliau, wa fil hadis, di dalam hadis ini terdapat larangan yang tegas. Terdapat larangan yang tegas an kitmalil haq, larangan yang tegas untuk menyembunyikan kebenaran. Dilarang kita, dan larangannya tegas untuk kita menyembunyikan sebuah kebenaran. Baik. Minan nas au tam'an, kata beliau, an kitmalil haqqi khaufan minan nas. Kenapa disembunyikan kebenaran, tidak disampaikan kebenaran? Karena takut kepada manusia. Takut kalau disampaikan begini. Au tam'an fil ma'ash, atau dia tidak sampaikan. Kenapa? Karena ada tamak, ada keinginan dunia yang ingin dia harapkan. Kenapa dia tidak sampaikan itu benar, yang benar itu? Apa tadi? Takut kepada manusia, atau ada keinginan dunia yang ingin dia dapatkan dari sifulan itu, sehingga dia tidak sampaikan kebenaran itu. Iya. Ini mungkin bisa antum gambarkan sendiri, ya. Contohkan sendiri. Ya. Terkadang ada orang misalnya, karena orang itu sering memberi bantuan, kita tahu ada banyak kesalahannya. Dan kita tahu ini yang benar, ini salah. Tapi kita tidak, kita sudah sampaikan, kita sembunyikan dari dia yang mana benar, yang mana salah. Kenapa? Hah? Karena ada dunia yang ingin kita harapkan dari dia. Takut kalau kita sampaikan nanti orang itu tidak jadi memberi bantuan. Ini yang dimaksud oleh beliau, ya. Takut. Ya. Makanya para ulama as-salam, para ulama termasuk Asy-Syaikh Muqbil paling keras itu mewanti-wanti menerima bantuan dari yayasan untuk dakwah kalau dia punya persyaratan. Jangan menerima kalau ada syarat. Apalagi syarat yang mau mengatur dakwah. Kenapa? Nanti kamu lemah. Tidak bisa lagi apa? Menyuarakan kebenaran. Kenapa? Bantuannya terlalu banyak. Tidak enak kalau ditegur. Tidak enak kalau dianu. Itu kan apa yang menyebabkan perpecahan terjadi di kalangan salafiyin. Itu awalnya dari ini, yang seperti ini. Ada orang-orang datang menawarkan bantuan. Ya, semukmin melar jangan terima kalau ada syarat. Kenapa? Ketika dia bersyarat, nanti begini-begini kan begitu. Hanya sebagian orang menerima. Kenapa tidak ada syarat? Memang awalnya tidak ada syarat. Awalnya, sebab mereka pintar. Dikasih dulu dolar. Dan mereka bukan main-main, dolar yang mereka bawa. Satu koper. Iya. Ini. Tidak ada syarat. Lama-lama, mulai muncul syaratnya. Halo dulu, pasang dulu pelannya ini. Oh, pelan saja kok enggak masalah. Oh, anu dulu. Ini kamu mau mengadakan daurah, ini ada pematerinya, ini pemateri. Ini harus kamu panggil ini. Mulai dia. Memasukkan sesuatu yang ada dalam dakwah. Enggak bisa ngomong kadang-kadang kita. Kenapa? Sudah terlalu, padahal sudah megah itu masjid. Iya kan? Ini dia yang dikhawatirkan. Bukan, ini hanya contoh gambaran saja dari apa yang beliau sampaikan. Ya, khawatirin azakumullah. Jadi kata beliau, takut dia sembunyikan kebenaran, tidak mau dia ungkapkan, dikeluarkan yang mana yang benar, yang mana yang salah. Kenapa? Takut kepada manusia atau ada keinginan dunia, takut kehilangan dunia. Jelas ini? Baik. Kata beliau, فَكُلُّ مَنْ كَتَمَهُ maka setiap orang yang menyembunyikan kebenaran مَخَافَةَ إِذَائِهِمْ إِيَّهُ karena takut jangan sampai disakiti ya بِنَوْءٍ مِنْ أَنْوَاءِ الْإِذَى dari semua jenis-jenis yang bisa menyakiti dia seperti dipukul, dicacimaki, dicela atau diputus bantuan nah ini ya kan ya takut dicela, takut diputus bantuan. Nah, akhirnya dia sembunyikan, tidak mau dia berucap. Kenapa? Takut dicela, takut diputus bantuan. Nah, atau takut tidak lagi dihormati, takut tidak lagi dibesarkan. Ya, jangan disampaikan itu. Kenapa? Nanti kita kehilangan pengikut. Kita ini sudah besar, sudah terhormat ini. Kalau kamu kita sampaikan itu, orang akan lari dari kita. Nanti yang ikut cuma 2, 3 orang, 4 orang saja. Akhirnya kebenaran itu disembunyikan. Jelas ini? Masya Allah. Syekh Al-Albani ini orang yang melihat realita dalam dakwah. Beliau orang-orang yang melihat realita dalam dakwah dan menyaksikan perpecahan yang terjadi. Ya, dan seterusnya. Beliau gambarkan ini persis. Ya. Tapi kata beliau, maka yang seperti ini tadi menyembunyikan kebenaran, ya, karena takut dari gangguan manusia, apakah dipukul, dicela, diputuskan bantuan, atau tidak lagi dihormati, tidak lagi di seterusnya, ini semua masuk pada larangan hadis tadi. Jangan apa tadi hadisnya, jangan sekali-kali takutmu kepada manusia menyebabkan engkau tidak mengucapkan kebenaran, padahal engkau tahu. Jelas ini? Kemudian kata beliau, perhatikan, na'udzubillah, ini yang bahaya ini. Jadi ada tadi orang-orang yang tahu itu benar, ini benar, ini salah. Tapi yang benar disembunyikan, tidak disampaikan. Yang mana disampaikan, yang kesalahan masyarakat, itu yang diikuti. Yang benar disembunyikan. Kenapa? Kalau disampaikan ini yang benar, lari orang. Kenapa lari orang? Itu kan sudah tradisi orang. Kalau kita sampaikan ini berubah tradisi mereka, wah tidak ada ikut dakwah kita. Lari orang. Iya. Tapi, sebab kalau kita sampaikan yang benar, memang banyak orang tidak suka. Tapi kalau kita sampaikan yang sesuai, orang suka itu. Banyak pengikut itu. Dan berdakwah itu tujuannya bukan sekedar mencari pengikut. Berdakwah itu menerangkan al-haq, menerangkan yang benar dan membatilkan yang batil. Orang ikut atau tidak, itu dikembalikan kepada Allah. Tujuan kita apa? Menyampaikan yang benar, menyalahkan yang salah. Itu tujuannya dakwah. Bukan mengikuti maunya masyarakat. Bukan mau mengikuti keinginannya masyarakat supaya mereka suka dan banyak pengikut. Iya. Itu namanya bersatu di atas kebatilan. Apa perintah Allah? Wa'tasimu bihablillah. Bersatulah kalian, berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, itu Al-Qur'an dan sunnah, itu yang dipegang bersama. Baik. Ya, kata beliau, wa idza kana hadza halu man yattumul haqqo wa huwa ya'lamuhu, jika kata beliau, ini adalah keadaan, jika seperti ini keadaan orang yang menyembunyikan kebenaran padahal dia tahu, artinya sekedar menyembunyikan kebenaran, dia sembunyikan kebenaran yang dia tahu karena takut manusia, ternyata juga dilarang, tidak boleh, ya, tidak boleh, larangannya jelas, larangannya keras, larangannya kuat dari Rasulullah. Nah, kalau seperti ini saja dilarang, menyembunyikan kebenaran, ya, dia sembunyikan saja kebenaran, dan karena dia tahu, kenapa? Takut manusia, takut diputus bantuan, takut orang lari, takut tidak dihormati. Kalau yang seperti ini saja dilarang dan larangannya keras, bagaimana lagi, kata beliau? Fakaifa, bagaimana lagi? Yakunu halu man la yattabi bidari. Bagaimana lagi keadaannya orang yang tidak mencukupkan hanya itu saja? Ya. Tidak mencukupkan hanya itu saja. Maksudnya apa? Tidak mencukupkan menyembunyikan kebenaran saja. Ya, tidak mencukupkan menyembunyikan kebenaran saja. Bahkan ditambah lagi, di samping dia menyembunyikan kebenaran karena takut dilari manusia, takut putus bantuan, itu kan haram jelas ya. Nah, kata beliau, kalau yang seperti ini saja haram dan haram, keharamannya jelas dan kuat haramnya, bagaimana lagi dengan orang yang tidak hanya menyembunyikan kebenaran, tidak hanya dia sembunyikan kebenaran, tetapi justru yashhadu bil batili alal muslimin al abriya. Justru apa? Tambah, dia tambah lagi. Apa tambahannya? Ditambah lagi, dia tayyib mempersaksikan kebatilan kepada manusia pengikutnya. Jadi bukan sekedar dia menyembunyikan kebenaran pada madu'unya, tapi justru dia perlihatkan kebatilan. Jelas? Dia justru perlihatkan kebatilan alal muslimin, kepada di tengah-tengah kaum muslimin, ya, jelas, untuk menjatuhkan kaum muslimin al-abriya, menjatuhkan kaum muslimin yang terbebas dari jenis-jenis kesalahan. Wa yattahimuhum fi dinihim wa aqidatihim, bahkan menuduh mereka sesat agamanya dan akidahnya. Jelas ini? Paham maksudnya? Paham? Jadi maksud beliau begini. Ya, kalau orang yang menyembunyikan kebenaran saja karena takut diputus bantuan, karena takut manusia lari dari dakwah, takut tidak dihormati lagi, takut dijauhi, takut-takut dan seterusnya. Kalau yang seperti ini hukumnya haram dan haramannya itu luar biasa besar haramnya, ya, luar biasa besarnya haramnya. Bagaimana lagi dengan orang yang bukan hanya menyembunyikan saja, tetapi justru apa? Menyebarkan di tengah-tengah kaum muslimin, Justru menyebarkan di tengah-tengah kaum muslimin, memperlihatkan, menyampaikan di tengah-tengah kaum muslimin, ya, taib, perkara-perkara, tuduhan-tuduhan untuk menjatuhkan Siapa yang mau dijatuhkan? Lawan dakwah dia. Orang yang mengembalikan manusia kepada kebenaran, yang kalau dia akan sembunyikan ya, ada orang justru mengungkap kebenaran itu, memperlihatkan. Nah, orang itu tadi dia bukanlah yang menyembunyikan, justru di hadapan manusia, di hadapan madu'u, justru memperlihatkan kebatilan. Hah, kebatilan? Ya, apa tujuannya dia memperlihat kebatilan? Untuk menjatuhkan kaum muslimin yang lain. Ya, dan menuduh mereka sesat akidahnya dan agamanya. Ada model-model yang seperti itu ya. Banyak dai-dai yang seperti itu. Ya, dia tidak sampaikan. Ya, contoh, saya kasih contoh supaya jelas. Contoh saja. Ya. Baik. Ada orang, ya, membahas tentang istighosah. Contoh istighosah, masalah syirik kita bahas. Istighosah. Baik. Istighosah kepada ahlul kubur, kepada kuburan wali. Si fulan ini, sang dai ini, dia bolehkan. Padahal yang hak apa? Tidak boleh kan? Tidak boleh, itu yang benar. Ya. Dan dia sembunyikan. Mungkin saja dia tahu itu tidak boleh. Ya, tapi dia sembunyikan. Tidak disampaikan. Kenapa? Karena umumnya orang istighosah kepada wali. Umumnya orang pencinta kuburan wali kan begitu. Makanya dia tidak sampaikan. Sembunyikan. Wah, ini bahaya ini. Kalau dia tahu itu tidak boleh disembunyikan, karena apa tadi? Karena kalau disampaikan ya, nanti orang anu sama kita. Mereka sudah terlanjur panggil kita ustaz, kiai dan seterusnya. Nanti macam-macam kan? Dia sampaikan. Nah, kalau yang seperti ini juga parah kan? Parah yang seperti ini, menyembunyikan. Nah, apalagi orang yang disembunyikan tadi, kemudian dia apa? Menambah lagi apa? Menyampaikan di tengah-tengah kaum muslimin bahwa istighosah itu boleh. Berarti dia sampaikan kebatilan, menampakkan kebatilan, menyebarkan kebatilan, yaitu istighosah tadi boleh. Tujuannya apa? Ya pertama, ya supaya dia madu'unya semakin bagus hubungannya. Kemudian yang kedua, ingin menjatuhkan. Ya. Tujuannya ingin menjatuhkan lawannya dengan membawakan dalil-dalil istighosah, dalil palsu. Banyak hadis-hadis palsu yang dibawakan ya. Ya, tentang datang istighosah kepada kuburan, termasuk kedustaan atas nama Imam Syafi'i. Sampai Imam Syafi'i diceritakan datang ke kuburannya Abu Hanifah. Itu riwayat palsu itu. Mana ada Imam Syafi'i istighosah kepada kuburannya Abu Hanifah? Na'udzubillah. Tapi di depan madu begitu dia sampaikan semua ini dalilnya ini dia. Ya, supaya apa? Kesimpulan terakhir, yang melarang itu sesat akidahnya. Ya begitu. Yang melarang istighosah itu pemahaman anu. Itu adalah orang yang sesat akidahnya, bukan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, cinta kepada wali. Ah, dikasih polesan-polesan indah. Siapa yang bilang ya kita harus cinta kepada wali? Tapi mencintai wali jangan melebihi batasnya. Sebagaimana Rasulullah melarang, ya, puji aku tapi jangan seperti Nasara memuji Nabi Isa. Silakan memuji wali, silakan menghormati wali. Tapi ada batasnya dalam agama. Nah, ini kalau mereka apa langsung apa? Menjatuhkan kan? Yang menjatuhkan dibawakan kebatilan lawan dari kebenaran. Oh, istighosah boleh. Dalilnya. Dan ini adalah akidah Ahlus Sunnah. Adapun mereka melarang yang seberang sana, itulah Wahabi. Dan mereka akidah yang sesat, bukan akidah Ahlus Sunnah. Masya Allah. Ya, kata Syekh Al-Albani, yang seperti ini Kalau yang pertama saja sekedar, kalau ada orang menyembunyikan kebenaran tapi dia tidak melawan, itu masih istilahnya tetap haram juga, sebab harus menyampaikan kebenaran kan, yang tahu. Tapi ada orang bukan hanya menyembunyikan kebenaran tapi justru mempersaksikan kebatilan di tengah-tengah kaum muslimin untuk menjatuhkan saudaranya yang terlepas dari kesalahan dan menuduh mereka sesat akidah dan agamanya. Kenapa? Masih musayiratan minuh lirru'a. Orang itu tadi melakukan itu karena ingin sejalan dengan masyarakat umum. Ingin sejalan. Tidak mau ambil resiko. Ya, ingin sejalan dengan masyarakat umum. Au makhafa, atau takut dia jangan sampai masyarakat umum juga menuduh dia Wahabi. Oh, ya, kamu sudah Wahabi juga ini. Kemarin kamu bilang begini, sekarang kamu sudah ada. Na'udzubillah. Ada yang seperti ini juga, la ilaha illallah. Di hidayah di tangan Allah ya. Dulu dia bagus, masya Allah. Diuraikan tentang salawat-salawat yang bid'ah. Bagus penjelasannya, bagus sekali. Ini ya. Diuraikan tentang salawat-salawat yang tidak sunnah, yang menyimpang dari sunnah, bagus. Akhirnya apa? Dijauhi. Muncul kritikan. Akhirnya sekarang apa? Diralat dulu. Dan akhirnya dikatakan salafi lurus, katanya. Salafi lurus. Ya kan? Nah, ini dia. Ikhwan fillah azakumullah. Barakallahu fikum. Ya. Tujuannya apa kata Syekh Al-Albani? Ingin mengikuti sejalan dengan ar-ru'a, masyarakat umum, rakyat umum. Atau takut jangan sampai juga dituduh ikut pemahaman sesat itu menurut mereka ya. Baik. Hana. Kemudian kata Syekh Al-Albani, "Fallahu, kalau beliau berdoa, ya Allah kokohkan kami di atas kebenaran." Setelah itu beliau sebutkan, "Ya Allah kokohkan kami di atas kebenaran." Wa idza aradta bi ibadika fitna faqbidna ilayka ghayra maftunin, dan jika engkau ingin menimpakan fitnah kepada hamba-hambamu, maka ya Allah wafatkan kami tidak dalam keadaan kena fitnah. Amin ya rabbal alamin. Ya, ini luar biasa keterangan beliau. Jadi keterangan beliau seakan-akan memperlihatkan kepada kita keadaan di depan mata kita. Ya. Jadi banyak orang meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, tahu dia benar, tapi justru meninggalkan kebenaran, menyembunyikan kebenaran, justru menampakkan kebatilan dan menjatuhkan orang yang menyampaikan kebenaran itu. Kenapa? Ingin sejalan dengan masyarakat, ingin sejalan. Iya. Apalagi kalau ingin apa, ada dunia di balik itu, wah itu bahaya itu ya. Sudah banyak fans ya. Kalau kita sampaikan ini sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, ini pemahaman salaf, wah nanti bilang apa orang ya, akhirnya tidak dipanggil lagi kita, di stop kita kan begitu ya. Tidak laku kita lagi di daerah ini, tidak bisa lagi diterima kita di daerah ini. Baik. Wal'iyadu billah. Nah. Jadi ini ikhwan fiddin barakallahu fikum, jenis takut yang kedua ya. Takut yang kedua ini tercela dan syirik kecil. Bagaimana itu takut yang kedua ini? Takutnya kepada selain Allah menyebabkan dia meninggalkan apa yang Allah wajibkan. Ya. Dan termasuk yang Allah wajibkan adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Ini tentunya bagi para da'i, para ustaz, para kiai dan seterusnya, para kiai, para muballigh, hendaklah mereka menyampaikan yang benar dan menyalahkan yang salah. Jangan menyembunyikan yang benar kemudian menampakkan yang batil. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memakan harta manusia dan mencari ridha, ridhonya manusia, supaya orang suka. Ya. Baik. Ditambah lagi yang berbahaya lagi kalau dia menyembunyikan kebenaran dan menampakkan yang lawannya kebenaran dan menjatuhkan orang-orang yang berusaha menampakkan kebenaran itu, dijatuhkan dengan tuduhan-tuduhan yang dusta, tuduhan-tuduhan palsu. Ya, sebab kalau mereka seperti itu, semakin laris mereka itu. Iya atau tidak? Semakin laris itu, semakin mereka mencela orang-orang yang membawa dakwah tauhid, wah semakin laris mereka. Iya atau tidak? Iya pasti. Iya. Semakin mereka membolehkan istighosah, membolehkan ziarah kubur wali. Ya, ingat, ziarah kuburnya boleh ya. Maksudnya ziarah kubur yang ada kesyirikannya itu, yang ada ritual-ritual ibadah di situ. Semakin dia bolehkan, dan dihantam orang-orang yang melarang, semakin laris itu dia, semakin naik namanya. Iya. Nah, ini untuk merubah dakwah seperti ini, kalau kita merubah berat. Kenapa? Kehilangan pengikut nanti. Ya, sebab ada sebagian dari kita, sebagian dari kaum muslimin ketika berdakwah itu tujuannya macam-macam. Ada yang mencari ketenaran, popularitas, nama, macam-macam ya. Ya, sehingga inilah yang menyebabkan mereka meninggalkan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dakwah kepada Al-Qur'an dan sunnah. Ya. Baik. Yang ketiga, masih ada yang ketiga. Yang ketiga, khauf, kata Syekh Shalih Fauzan, al-khaufut tabi'i. Khauf tabiat. Khauf tabiat. Apa itu khauf tabiat? Khauf tabiat itu, kata beliau, alladzi laisa ma'ahu ibadah lil makhuf, yaitu khauf yang tidak ada ibadah. Tidak melahirkan ibadah kepada orang yang ditakuti. Tidak ada ibadah yang dilakukan ya, khauf. Kemudian juga tidak sampai meninggalkan kewajiban. Ya, takut itu tidak menyebabkan dia meninggalkan kewajiban. Contohnya, ka'iyya khafan insan minal adu, atau minal siba, atau minal hayya. Taib, seperti manusia takut kepada musuhnya. Takut kepada lawannya ya. Takut tabiat ini ya. Dia punya lawan kuat. Dia badannya kecil, wah. Sementara lawannya bawa parang, dia hanya bawa batu atau bawa apalah begitu, wah. Khawatir dia terhadap dirinya. Ini takut tabiat ya, atau takut kepada asiba, hewan buas. Takut hewan buas. Iya. Ketika dia misalnya ke tengah hutan ada singa, takut dia. Takut apa namanya ini? Takut tabiat. Atau takut kepada ular. Ya, tiba-tiba ada ular sawah 1 meter. Takut dia. Takut apa namanya? Takut tabiat. Tabiat manusia takut kepada hal-hal tertentu ya. Baik, tetapi takut itu tidak menyebabkan dia melakukan ibadah kan? Tidak takut. Spontan takut. Wah, ada ular, lari dia. Ada musuh, lari dia. Ada apa, lari dia. Nah, seterusnya ya. Tabiat manusia. Dan taib, takut dari serangga, hewan-hewan yang beracun, misalnya hawam, seperti kalajengking, yang beracun ya. Taib, takut kepada apa lagi namanya itu? Yang lebah. Banyak lebah, takut dia lari dari lebah. Ya. Taib. Nah, kata beliau, fahadal khauf khaufun tabi'i. Khauf ini adalah khauf tabiat, la yulamu alaihi lisan. Ini tidak dicela, tidak tercela seperti ini, tidak masalah. Ini seperti ini tidak masalah, tidak mengurangi tauhid dan tidak ada masalah sedikit pun. Sebab dia hanya takut tabiat sebagai manusia takut kepada hal-hal tertentu. Iya. Baik. Takut kepada gelap. Takut apa namanya ini? Gelap. Takut di kegelapan. Hah? Takut apa itu? Hah? Tabiat. Tergantung. Takut ke apa? Ketika gelap, takut kepada apa di kegelapan itu? Kalau dia takut kepada kala jengking, kan gelap ya. Kala jengking bisa ada atau ular diinjak, ayo. Takut tabiat. Tapi kalau dia takut gendruwo, takut hantu kuntilanak, wah ada, tiba-tiba muncul putih di situ. Ini yang bermasalah, ya kan? Takut di kegelapan, dilihat takutnya di mana dulu. Kalau takut di kegelapan, tiba-tiba muncul anjing tidak dilihat, tiba-tiba ada ular diinjak, wah itu wajar, biasa saja, tabiat. Tapi kalau dia takut kepada kuntilanaknya tadi, biasa kalau lewat di sini tiba-tiba ada terbang-terbang. Nah itu lain lagi. Ya, baik. Makanya ada zikir-zikir kan? Ada zikir-zikir yang dijalankan ketika melewati suatu tempat. Baik. Ya, ini ikhwan fil din barakallahu fikum, tiga jenis takut. Dan ini yang menimpa sebagian kita ya. Ya, apa yang biasa menimpa kita? Takut yang kedua tadi dan yang ketiga. Kalau yang pertama insyaallah aman ya. Aman, tidak ada yang takut kepada penghuni waduk misalnya. Oh, di waduk itu ada buaya penghuninya. Takutlah kamu di situ. Kalau kamu tidak bawa pisang ambon di situ, ha? Di situ ada waduk itu apa itu? Insyaallah selamat kita, tidak ada yang takut di situ. Tidak ada juga kenyataannya, cerita orang kok. Mana ada buaya, kembaran buaya apa kan? Iya. Oh, di situ ada pohon. Pohon itu ada begini-begini. Ada begini, nah, macam-macam. Ah, ini jangan kalau antum takut di situ, takut dan kemudian mengikuti ya kebiasaan masyarakat melakukan sesajen, antum jatuh dalam syirik besar. Ya. Kemudian takut yang kedua ya, ini sering-sering kita mengalami ya. Kadang karena takutnya kita kepada sesama manusia, akhirnya kita tidak melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, atau meninggalkan kewajiban kita kepada Allah, atau melakukan pelanggaran, melakukan larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa hukumnya ini? Haram dan syirik. Syirik kecil. Berarti banyak-banyak kita syirik kecil. Banyak-banyak syirik kecil. Na'udzubillah. Baik. Kemudian yang ketiga itu tidak masalah. Takut tabiat. Sepeda motor. Apa di depan itu? Ada zebra-zebra. Wah, ternyata banyak polisi di depan. Langsung dumba-dumba. Jangan kau lewat, ada polisi. Takut apa ini? Takut tabiat. Tabiat manusia. Ya. Takut kepada polisi. Baik. Baik. Barakallahu fiik. Jadi tiga jenis takut, ya insyaallah antum sudah bisa membedakan yang mana menjatuhkan kita dalam kesyirikan, yang mana yang tidak. Jangan kemudian oh, pokoknya siapa yang takut kepada selain Allah musyrik. Wah, mantap lagi. Dengan lantangnya berceramah. Siapapun yang takut kepada selain Allah, maka dia musyrik, syirik besar. Maka tidak boleh takut kepada anjing. Tidak boleh takut kepada buaya. Kalau kamu takut kepada buaya, musyrik kamu. Setelah turun, dikasih buaya di depannya. Takut dia. Dia duluan lari, lari. Ada buaya. Ternyata dia salah dalam memahami. Baik, wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Ini sudah ya. InsyaAllah mukaddimah berkaitan dengan ini sudah. Selanjutnya kita akan baca nanti ayat-ayat yang disebutkan oleh beliau, ya kita akan baca cepat nanti sebab sudah ada kaitan dengan apa yang telah kita sebutkan. Baik. Jadi ayat-ayat dalil-dalil yang beliau sebutkan nanti itu ada kaitannya dengan takut yang kita sebutkan tadi. Tiga jenis ini nanti kita tinggal lihat takut apa ini, takut apa ini. Baik. Cukup. Yeah. Bismillah, afwan. Di luar tema, adakah dalil azan mengazani bayi yang baru lahir? Wallahualam. Kalaupun ada, itu hadisnya lemah ya. Tidak ada dalil yang sahih tentang mengazani bayi yang baru lahir. Tidak ada dalil yang sahih. Mohon doanya Ustaz untuk kelahiran anak pertama kami. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Baik, yang ada adalah ketika anak baru lahir didoakan. Ya, apa doanya? Barakallahu fil mauhubilak. Ya. Taib wa syakartal wahib wa balaga asyuddahu wa rizqta birrahu. Itu doanya yang dibacakan ya. Barakallahu fil mauhubilak. Ya wa syakartal wahib wa balaga asyuddahu wa rizqta birrahu. Ya. Adapun mendoakan apa mengazankan enggak ada dalilnya sahih. Yang ada itu tadi doa teh, doa yang tadi ya, barakallahu fil mauhubilat syakartal wahib wa balagha syuddahu wa ruzqta birrahum. Baik. Ya, kita doakan yang bertanya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada anak yang dilahirkan ya, dan semoga diberikan rezeki ya, diberikan anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Itu tadi kandungan doa yang kita bacakan. Saya mau bertanya, apa hukum mengikuti tarbiyah pada organisasi tertentu? Baik. Bagaimana batasan hijab bagi wanita? Saya kira ini sudah dijawab sama Ustaz Dzulkarnain, salah tarbiyah ini. Baik. Batasan hijab bagi wanita? Ya, hijab bagi wanita, semua anggota tubuhnya aurat harus ditutupi. Semuanya. Semuanya adalah aurat yang harus ditutupi oleh seorang wanita. Adapun Syekh Al-Albani beliau berpendapat ya, yang tidak wajib ditutupi wajah dan telapak tangan. Itu pendapat Syekh Al-Albani. Beliau hanya mengatakan sunnah saja ditutupi. Cuma beliau mengatakan di zaman sekarang ini fitnah besar, maka hendaknya ditutupi semuanya. Tapi walaupun beliau berpendapat tidak wajib wajah, tapi pendapat yang benar wajah pun wajib ditutup. Wajah juga wajib ditutup bagi para wanita. Jadi semuanya aurat yang harus ditutup, termasuk telapak tangan. Termasuk telapak tangan. Sudah kita sebutkan ya, ketika Allah menurunkan firman-Nya apa ayatnya itu? Wal yadribna bi khumurihinna ala jujubihinna. Hendaklah mereka kaum wanita menjulurkan ya khimar-khimar mereka ke dada-dada mereka, termasuk di atas dada mereka. Ya. Baik, ketika ayat ini turun, maka diterangkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha ya, bahwa wanita-wanita muhajirat, wanita-wanita dari Mekah yang berhijrah ke Madinah, ketika ayat itu turun, maka mereka syaqatna murutahunna. Mereka segera merobek murut kain-kain yang mereka punya, kain yang mereka robek, kemudian wal yahtamirna biha. Kemudian mereka jadikan khimar. Mereka jadikan khimar dan mereka pakai khimar. Mereka gunakan kain yang sudah dirobek tadi sebagai khimar. Apa itu khimar? Ya, kain yang menutupi badan dari atas sampai ke bawah, termasuk wajah. Ya, termasuk ada penutup wajahnya, itu khimar namanya. Khimar. Ya. Makanya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ketika menyebutkan ayat tadi, wanita-wanita ketika menyebutkan ucapan Aisyah, wanita-wanita muhajirat yahtamirna biha, berkhimar dengan kain-kain tadi, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, maknanya yahtamirna biha ghattaina wujuhahunna. Mereka menutup wajah-wajah mereka. Mereka menutup wajah-wajah mereka. Dan itu ayat perintah ya. Dan asalnya perintah apa? Wajib. Maka mereka memahami perintah ayat memakai khimar. Itu perintah untuk menutup wajah juga. Itu pemahaman para sahabat-sahabiyah muslimat. Maka yang benar wajah juga termasuk hal yang wajib ditutup oleh bagi para wanita. Dan semuanya aurat ya. Termasuk kedua telapak tangan. Hanya saja pada kondisi tertentu diharuskan untuk membuka ya. Harus dibuka, tidak boleh ditutup. Pada kondisi tertentu ya. Kapan itu? Ketika ihram. Ketika ihram itu dibuka. Tidak boleh memakai penutup wajah. Tidak boleh memakai cadar. Ya, ketika Nabi mengatakan, ya ketika Nabi melarang ketika ihram, ya ketika Nabi wala tantaqibil muhrima, kata Nabi wala tantaqibil muhrima, dan seorang wanita yang muhrima yang ihram tidak boleh memakai niqab, menutup wajah. Ini menunjukkan bahwa di selain ihram itu adalah kebiasaan mereka memakai penutup wajah. Makanya ketika ihram Nabi larang. Sebab kalau seandainya bukan kebiasaan mereka, apa gunanya Nabi larang? Ketika Nabi melarang itu menunjukkan bahwa di kondisi selain ihram mereka biasa menggunakan niqab, penutup wajah. Baik. Yang pertanyaan pertama tadi silakan dengarkan penjelasan Ustaz Zulkarnain ya. Baik. Jadi bukan masalah tarbiyahnya dilarang, tetapi cara, metode itu yang adanya tamdhim sirriyah, adanya aturan-aturan rahasia yang tidak bisa diketahui ya oleh orang-orang tertentu yang di bawahnya ada, yang di atasnya itu sudah ada rahasia-rahasia. Rahasia-rahasia yang hanya bisa diketahui oleh organisasi tersebut. Itu yang masalah ya, adanya rahasia-rahasia yang tidak bisa diketahui oleh orang-orang yang tingkatan bawahnya. Dan itu diketahui oleh orang-orang yang pernah sampai di level-level atas. Ya, itu ada beberapa ustadz yang pernah. Silakan tanya mereka. Apa hukumnya berjabat tangan sesudah sholat fardu? Apa hukumnya berjabat tangan sesudah sholat fardu? Baik. Berjabat tangan ketika selesai sholat fardu itu butuh dalil. Butuh dalil. Ada dalil? Jangan kalian mengatakan tidak ada yang melarang. Apa larangannya? Nah, ikhwan fillah, di dalam perkara ibadah yang kita tanyakan bukan dalil yang melarang, tapi kita tanyakan mana dalilnya dalam perkara ibadah ya, dalilnya mana? Kalau tidak ada jangan melakukan. Itu kalau ibadah. Dalam perkara ibadah yang ditanyakan dalilnya mana? Sebab tidak boleh orang beribadah, tidak boleh orang melakukan ibadah kecuali dia harus punya dan kalau tidak ada tidak boleh dilakukan. Sekarang jabat tangan, dalilnya yang dituntut dalilnya mana? Setelah selesai sholat berjabat tangan, langsung jabat tangan, dalilnya mana? Kalau Anda mampu menunjukkan dalil Nabi pernah jabat tangan, seandainya baik pasti Nabi contohkan, ya atau tidak? Seandainya baik pasti Abu Bakar contohkan, pasti Abu Bakar segera mensalami Nabi, pasti Nabi salami semua sahabatnya, pasti Abu Bakar salami yang lain ketika jadi imam. Tidak ada. Iya. Tidak ada dalil-dalil jabat tangan setelah sholat. Justru dalil yang ada, coba lihat, saya enggak bawa. Sudah lewat pembahasan fikih kita. Apa yang Nabi lakukan setelah salam? Ya, disebutkan dalam hadis. Nabi setelah salam, ya, diantaranya hadis Bukhari, kata Ibnu Abbas, kunna na'rifu inqida'a salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bitakbir. Kami mengetahui selesainya salat Nabi dengan takbir. Jadi setelah selesai Nabi salat, apa yang Nabi lakukan? Takbir, bukan jabat tangan. Seandainya Nabi jabat tangan, pasti Ibnu Abbas menceritakan itu Nabi setelah sholat jabat tangan. Tapi apa kata Ibnu Abbas? Kami tahu, kami ketahui selesai sholatnya Nabi itu dengan suara takbir. Dalam riwayat yang lain diterangkan oleh sahabat, Nabi setelah selesai salam langsung istighfar salatan, langsung mengucapkan istighfar 3 kali. Kemudian summa yaqulu Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, summa yaqulu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku. Berarti sahabat yang menceritakan selesai salatnya Nabi, semuanya menceritakan begitu selesai Nabi salat langsung Nabi berdiri. Tidak ada sahabat yang menceritakan begitu selesai salam langsung Nabi jabat tangan. Tidak ada. Coba sebutkan satu riwayat. Kalau ada berarti sunnah. Jelas? Jelas ya? Baik. Dan jabat tangan itu jangan lagi mengatakan anti jabat tangan mereka itu. Jangan lagi begitu ya. Anti jabat tangan. Tidak boleh jabat tangan. Siapa saya mengatakan tidak boleh? Tidak, kondisi tertentu tidak ada sunnahnya. Kapan selesai sholat? Dalilnya mana? Adapun jabat tangan sunnah, bahkan keutamaannya luar biasa. Apa keutamaannya? Menggugurkan dosa-dosa. Kapan jabat tangan? Ketika bertemu. Jabat tangan ketika bertemu itu sunnahnya. Dalilnya mana? Dalilnya banyak. Di antaranya hadis Muslim ya. Kata Nabi, hakul muslimi alal muslimi sittun. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya 6. Ya, salah satunya dari 6 itu idza laqitahu. Kalau kamu bertemu dia, fasallim alaihi, salami dia. Berarti sunnahnya kapan? Ketika bertemu. Jika kamu bertemu dia, salami dia. Bertemu. Ya, dalam riwayat ma min muslimain yaltaqiyani fa yatasafahani, tidaklah 2 orang muslim bertemu kemudian mereka berjabat tangan. Ah, itu dia. Tidaklah 2 orang muslim bertemu kemudian mereka berjabat tangan kecuali berguguran dosa-dosa keduanya seperti bergugurannya daun dari pohonnya. Itu keutamaan. Itulah hadis yang sahih. Jadi bukan anti jabat tangan ya. Tapi tempatkanlah jabat tangan itu sesuai dengan hadis. Tempatnya. Kapan jabat tangan? Ketika bertemu. Setelah sholat ada? Tidak ada dalilnya. Maka tidak ada sunnahnya. Kecuali setelah sholat, setelah salam, assalamualaikum, baru ketemu jabat tangan. Boleh? Boleh. Tapi bukan karena selesai sholat. Tidak ada hubungannya dengan sholat. Tapi jabat tangannya karena baru ketemu. Ya, antum misalnya dari pernah taklim di sini kemudian sempat terputus, ya, kemudian datang ke sini baru ketemu, boleh jabat tangan baru bertemu. Atau baru datang ketemu baru. Ya, setiap ketemu jabat tangan, setiap ketemu jabat tangan. Ya, demikian pula ketika berpisah itu juga ada sunnahnya, bertemu dan berpisah jabat tangan. Jadi bukan kaitannya dengan bukan kaitannya sholat. Ya. Ada lagi yang aneh-aneh juga. Itu dibilang sholat berjamaah. Ya, berjamaah. Jadi dalam bahasa Bugis kan berjamaah. Berjamaah itu artinya makbere jamaah. Makbere jamaah itu makbere jamaah. Makbere itu memberi jamaah. Jamaah itu jabat tangan bahasa Bugis. Jadi jabat tangan itu jamaah. Jadi makbere ki jabat tangan, memberi jabat tangan. Itu dibilang makbere jamaah. Jadi berjamaah itu bahasa Bugisnya makbere jamaah. Jadi apa pak namanya kalau tidak jabat tangan? Itu dibilang makbere jamaah. Karena kita berjabat tangan. Betul-betul. Kebodohan ya. Ini masalah maulid sudah sering. Ya. Apa hukum sholat menutupi mata kaki dan apa hukum mencukur jenggot? Sholat menutupi mata kaki haram. Apakah hanya sholat? Di waktu sholat? Tidak. Di waktu sholat dan di luar sholat. Semuanya haram. Ya. Semuanya haram. Di waktu sholat menutupi mata kaki. Dan di luar sholat juga haram menutupi mata kaki. Ada dalil, ada hadis yang menjelaskan khusus sholat. Ketika isbal tidak diterima sholatnya, itu hadisnya lemah. Hadisnya lemah. Jadi kalau orang isbal ketika sholat, sah sholatnya? Sah. Tapi berdosa, apa dosanya? Karena isbal. Tapi tidak ada kaitannya dengan sah atau tidaknya sholat. Cukup ya? Banyak sekali. Satu lagi. Ya, ada tadi, cukur jenggot haram. Ya, memanjangkan jenggot itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib dan mencukurnya hukumnya haram. Satu terakhir, semoga Allah memberi taufik pada semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana jika seseorang ikhwah sering chatting dengan akhwat, chatting di sosmed? Sering chatting dengan akhwat di sosmed. Lalu chattingan itu dia lebih takut terlihat oleh orang lain padahal Allah Maha melihat. Apakah termasuk syirik? Tidak ada di hubungannya dengan syirik. Ya. Baik. Kalimat pertanyaannya takut terlihat oleh orang, cukuplah itu menunjukkan dosa. Ketika antum melakukan sesuatu perbuatan takut dilihat orang, itulah ciri-ciri dosa. Apa kata Nabi? Ketika Nabi ditanya tentang kebaikan dan dosa, maka Nabi mengatakan albirru husnul khuluq, kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Wal ismu, dosa itu ma haka fi nafsika wa karihta ayyat tali'a alaihin nas, yaitu apa yang meresahkan jiwa, itulah dosa. Sesuatu yang meresahkan jiwa kalau dilakukan itulah dosa. Dan kamu tidak suka dilihat oleh orang. Selalu mau sembunyikan, takut dilihat oleh orang, itulah dosa. Itulah ciri-ciri dosa. Ketika takut dilihat oleh orang, ketika dilakukan dan ketika dilakukan tidak enak, apa namanya? Perasaan tidak tenang, resah jiwa, seperti itulah gambaran dosa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk chatting. Ya. Dihindari ya, dihindari. Ikhwah sekalian, dihindari chatting dengan seorang akhwat. Baik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.